Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayh. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maklum adanya bahwa setiap insan, setiap manusia yang laki maupun yang perempuan, yang tua maupun yang muda, bahkan yang muslim maupun non-muslim, semua mendambakan yang namanya kebahagiaan dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa hidup bahagia, hidup senang. Oleh karenanya banyak konsep yang dimiliki dan metode yang dijalani manusia masing-masing, yang dia kira dengan itu di situ dia akan meraih kebahagiaan hidupnya. Ada yang menganggap kebahagiaan itu pada harta bendanya, kekayaan, maka berdasarkan itu dia banting tulang menghabiskan waktunya bagaimana mengumpulkan dan memperbanyak keuntungan dan laba harta bendanya. Ada yang menganggap kebahagiaan itu akan dia dapati dengan banyaknya anak keturunan. Ada yang mengira kebahagiaan itu jika segala tujuan dan keinginannya tercapai, tidak peduli itu halal ataupun haram, yang penting apapun yang dia mau bisa dia peroleh. Ada yang mengira kebahagiaan itu dengan safariat, traveling. Maka dia habiskan waktunya melancong ke sana, kemari, ke luar negeri. Wah, kata macam-macam konsep yang ada pada berbagai macam cara yang mereka tempuh untuk masing-masing. Anggapan dia di situ dia akan mendapati kebahagiaannya. Kebahagiaan ada yang itu muakkad, sa'ada muakkadah, kebahagiaan sesaat. Mungkin sesaat dia bahagia, sejenak waktu dia menjalani konsepnya, dia rasa senang dan kemudian lenyap kebahagiaan itu dan sirna, hilang. Ada yang itu sa'adah abadiyah, kebahagiaan yang kekal. Yang kedua ini, yang kita sama-sama mendambakannya, sehingga perlu kita fahami apa itu hakikat kebahagiaan dan apa saja kiat-kiat yang diajarkan di dalam syariat agar orang itu bahagia dalam hidupnya. Dalam tema ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, penulis tafsir, menuangkan karya beliau dalam kitabnya Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, beberapa kiat untuk meraih kebahagiaan. Tentunya masing-masing ada yang mendapat porsi banyak sehingga hidupnya tenang, sejahtera. Ada yang kurang dari itu sehingga berkurang padanya kebahagiaannya. Bahkan ada yang terharamkan dari kebahagiaan sehingga hidupnya sengsara, hidupnya penuh dengan kesulitan dan kesengsaraan, pahit. Oleh karena itu, hakikat, kata Syekh Sa'di rahimahullah, kebahagiaan adalah rahatul qalb, ketenangan kalbu. Hati itu damai, tenang. Jiwanya tumaknina, tentram. Yang berarti pula dia jauh dari segala yang membuat resah, sedih, dan gelisah dirinya. Karena ini akan memperkeruh kebahagiaannya. Bagaimana dia mau bahagia, ada yang membuat dia gelisah. Bagaimana dia mau hidup senang, ada yang membuat dia sedih. Bagaimana dia mau tenang, tentram hatinya, sementara ada yang mengganjal dalam kalbunya. Ini harus tersingkirkan. Segala penyebab sempitnya kalbu, sempitnya hati, yang mengakibatkan kegelisahan, gundah gulana, kalau orang Jawa bilang sumpek, yang membuat kesumpekan ini harus disingkirkan, dijauhkan dari dirinya, sehingga bersih kalbunya, murni mendapatkan kebahagiaannya. Dan untuk itu, secara umum ada dua kiat. Yang pertama, asbab diniyah, sebab-sebab diniyah, artinya dari faktor agamis, agama, syariat berdasarkan dalil. Satu. Yang kedua, asbab tabi'iyah, sebab-sebab tabi'i, berkaitan dengan kehidupan seseorang, duniawiah perkaranya. Semua ini tidak mungkin bisa didapati kecuali oleh mukminin yang benar hak dalam imannya. Kalaupun selain mukmin mengaku mendapat kebahagiaan dalam tanda kutip, maka itu semu. Kebahagiaan yang semu dan sejenak tadi, sesaat, berdampak kemudian dengan kesengsaraan di dunia, sebelum itu kesengsaraan di akhirat. Oleh karena itu kebahagiaan bagi seorang mukmin tidak bisa dipisahkan antara kebahagiaan dunia dengan kebahagiaannya di akhirat, sebelum itu di kuburnya. Hidupnya di dunia bahagia, jiwanya tentram, damai, hatinya tenang, tuma'nina. Di kuburnya dia dijaga, diselamatkan dari azab kubur. Di akhiratnya surga baginya dan dijauhkan dari neraka. Makanya kebahagiaan yang hakiki sempurna seperti ini tidak akan bisa didapati kecuali oleh mukmin atas dasar imannya. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka yang pertama, sebab terbesar, sebab teragung, terpenting untuk kebahagiaan adalah iman dan amal saleh. Ini merupakan pondasi untuk kebahagiaan. Layaknya bangunan ini harus kuat pondasinya, harus kokoh. Kalau enggak, mungkin terlihat indah di luar, oh bangunan itu bagus, mentereng, mewah. Tapi ketika pondasinya rusak, jelek, ambruk itu bangunan enggak lama, bom waktu. Tunggu hari akan jatuh bangunan itu. Maka pondasi dasar utama kebahagiaan adalah iman dan amal saleh. Firman Allah dalam An-Nahl 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, barang siapa yang beramal saleh, baik dari laki maupun wanita, beramal saleh dalam keadaan dia beriman, iman kepada Allah, beramal saleh dalam keadaan beriman, tahu itu kewajiban dia, perintah dari Allah atau dari Rasulnya, yakin kalau itu kewajiban dan dia jalankan mengharap keridhaan Allah dan pahala di sisinya, beriman dalam beramal soleh, tidak hampa, tidak sekedar menjalani rutinitas ibadah-ibadah seharian sementara hatinya kosong dan hampa dari iman. Tidak demikian. Beramal saleh dalam keadaan dia beriman, maka balasannya kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami beri dia kehidupan, kami hidupkan dengan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang terbaik, dan kami balas dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Maka dua, iman dan amal saleh. Dua balasannya, lihat. Kehidupan yang baik, bahagia di dunia, kemudian balasan lebih baik lagi di akhirat, dimasukkan surga dan diselamatkan dari neraka. Makanya tadi, kebahagiaan tidak bisa dipisahkan antara kehidupan dunianya dan akhiratnya. Yang beramal saleh ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam amal saleh harus ada keikhlasan kepada Allah. Tidak mengharap selain yang di sisi Allah. Tidak mengharap pujian, sanjungan orang. Tidak menginginkan dengan ibadahnya dunia, harta ataupun jabatan dan yang lainnya. Ikhlas. Yang kedua, amalan saleh. Jika ingin benar menjadi amalan saleh, harus sesuai dengan tuntunan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Fudail bin Iyad, dengan itu amalan itu menjadi amalan yang terbaik, diterima oleh Allah. Ikhlas karenanya sesuai dengan tuntunan Rasulnya. Hilang syarat keikhlasan, tidak lagi dinamakan amalan soleh. Orang pamrih, entah apa yang dia niatkan dalam amalannya, dan Allah Maha tahu dalam setiap kalbu hati hambanya. Apa yang dia niatkan, apa yang mendorong dia untuk beramal, pemicunya apa, kenapa dia mau melakukan amalan ini, Allah Maha tahu. Kemudian saat dia mengamalkannya, apa yang dia harap, yang dia inginkan, Allah Maha tahu. Hilang keikhlasan, tidak akan amalan itu dilihat oleh Allah. Allah katakan dalam hadits qudsi, ana aghna syuraka anis syirk. Aku maha kaya, tidak membutuhkan sekutu, tandingan. Man asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Maka yang dalam amalannya menyekutukan aku dengan yang lain, aku tinggalkan dia dengan yang dia inginkan selain Allah. Begitu pula jika hilang syarat yang kedua, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, tidak disebut amalan saleh. Seikhlas apapun orangnya, mungkin dia ikhlas, enggak riya sama sekali, enggak ingin pujian atau apa, ikhlas karena Allah. Tetapi sayang, amalan yang dia lakukan tidak demikian Rasul contohkan. Dia bikin ajaran sendiri, dia rekayasa cara sendiri, maka tidak lagi itu amalan saleh. Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim dari hadis Aisyah, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa beramal dalam agama ini tanpa ajaran bimbingan dari kami, maka amalannya tertolak. Enggak akan Allah terima. Maka harus. Artinya apa ini? Berarti menuntut orang untuk harus belajar. Harus tahu apa makna keikhlasan itu, bagaimana menjaganya, dan itu tauhid. Dan bagaimana tuntunan dan ajaran dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Harus belajar. Harus tanya agar amalannya tidak sia-sia. Berarti satu, untuk orang itu hidup bahagia harus belajar. Belajar ilmu, ilmu syariat, ilmu agama. Karena dia gak akan bisa beramal saleh, gak akan tahu apa itu iman kecuali dengan ilmu. Mukminin yang Allah sebutkan di dalam ayat, orang yang beriman, imannya yang membuahkan amalan saleh. Iman ini yang mendorong dia untuk mau beramal, beribadah, taat kepada Rabbnya. Iman ini pula yang membuahkan akhlak yang mulia, sifat dan budi pekerti yang tinggi, adab. Oleh karenanya Rasulullah SAW sebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik imannya, paling sempurna imannya, mukmin Rasul sebutkan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Semakin sempurna imannya akan semakin baik akhlaknya. Akhlak erat hubungannya dengan iman. Iman ini yang membuahkan. Artinya apa? Dari sini pula kita tahu orang yang kurang dalam amal ibadahnya, malas atau angin-anginan, asal-asalan, orang yang akhlaknya kurang, adabnya jelek, budi pekertinya rusak, harus dia benahi imannya. Harus dia pertanyakan imannya. Kenapa? Ada apa dengan imannya? Sehingga akhlaknya jelek dalam bermuamalah dengan orang tuanya, istri, anaknya, tetangganya, dan yang lainnya. Karena semua ini dasarnya adalah iman. Oleh karena itu pula bagi seorang mukmin, iman dan amal saleh dasar yang sangat berpengaruh untuk dia meraih kebahagiaan. Berdasarkan itu pula, jika iman dan amal solehnya turun dan berkurang, maka akan berkurang pula kebahagiaannya. Dan pasti tergantikan. Apa sebagai gantinya? Kegelisahan, stres, sumpek, tekanan batin, seperti sesak dadanya, dunia terasa sempit baginya, murung, durja, karena hilang ketentraman, kedamaian dalam kalbunya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Muslim, beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra' sabar fakana khairan lahu, wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Rasulullah katakan kagum beliau dengan perkaranya orang mukmin. Jika dia mendapat kebaikan, dia bersyukur, tahu ini dari Allah, kenikmatan, bersyukur dan itu baik baginya. Kalau dia mendapat kejelekan, musibah, apapun itu, sakit, kerugian materi, mungkin saja ditipu orang, uang dibawa lari, dizalimi orang, dicaci maki, di macam-macam kejelekan, dia bersabar mengharap pahalanya di sisi Allah, itu pun baik baginya. Dan itu tidak ada kecuali bagi seorang mukmin, maka semuanya baik. Dan Rasul kagum karenanya terhadap seorang mukmin. Artinya orang kita semua dalam hidup tidak akan luput dari dua ini. Pasti sudah. Ya ini atau yang ini. Ini namanya hidup. Antara itu kebahagiaan dengan berbagai bentuknya, dengan segala macamnya, atau itu kejelekan. Kebaikan atau kejelekan, antara itu sudah. Kebaikan, ya banyak macamnya. Kita sehat, baik. Kita kan senang. Sehat, enggak sakit, alhamdulillah. Kita punya anak, senang. Lahir, tambah keturunan. Kita dapat keuntungan, kita dagang, laku, ada laba, kita senang. Kita jual, kita sewakan, ada keuntungan masuk, kita senang. Dan yang lain-lainnya banyak. Atau yang kedua dalam kehidupan adalah kejelekan. Sakit. Jelek bagi kita, artinya kita enggak senang. Sedih. Namanya orang sakit. Kerugian materi. Tadi ditipu orang, ditolimi misalnya. Ditinggal mati orang yang kita cintai. Pasti ada. Tidak mungkin tidak. Dan yang lain-lainnya. Kembali Rasul katakan kagum kepada urusan seorang mukmin. Lihat kalimat mukmin. Artinya iman ada padanya. Kalau itu kebaikan jelaslah. Dia bersyukur, senang kepada Allah. Nah. Dan di situ sama hampir keseluruhan orang, bahkan yang kafir. Ini namanya dapat kebaikan, siapa yang gak senang? Untung dagangnya, laku barangnya, sehat dan lain sebagainya. Nah, kumpul keluarga, orang-orang yang dia cintai, semua senang. Hatta yang kafir pun senang. Makanya para ulama salaf katakan, kalau itu pada kesenangan, diuji dengan kesenangan, kurang begitu tampak ujian seseorang. Tapi pada kejelekan, di situ bedanya mencolok antara yang mukmin dengan yang kurang atau bahkan tidak beriman. Kalau itu kebaikan, dia bersyukur kepada Allah, mengharap pahalanya di sisi Allah. Kalau itu kejelekan, di sini seorang mukmin bersabar, mengharap fadilah dan pahalanya di sisi Allah. Sedih dalam batas kewajaran, boleh-boleh saja, manusiawi. Menangis, boleh-boleh saja, dalam batas manusiawi. Tidak melampaui apa yang dilarang oleh syariat, tidak sampai dia langgar. Contoh, kalau itu terkait kematian, orang menangis, ya wajar, gak apa-apa. Rasulullah SAW sendiri ketika putra beliau Ibrahim wafat, dilihat berlinang air matanya, nangis. Ya, siapa tidak nangis orang tua ngelihat anaknya meninggal. Ketika beliau ditegur, kok menangis ya Rasulullah? Kata Rasulullah, innal ain la tadma' wa innal qalb la yahzan wa la naqul illa fima yurdi rabbana. Manusiawi, wajar. Mata ini menangis, hati ini sedih. Ya sedih. Siapa yang tidak sedih ditinggal orang tuanya atau anaknya? Ya, ini orang yang dia cintai. Tapi Rasul katakan kita tidak berkata-kata, tidak bicara kecuali yang diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi Allah saat mendapat musibah, kamu ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kamu ucapkan Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala pada ujian ini dan gantikan aku dengan yang lebih baik darinya. Nah, wajar. Jangan sampai itu melanggar apa yang dilarang dalam syariat. Rasulullah katakan man syaqqal juyub wa darabal hudud falaisa minna, bukan dari kami. Yang mengoyak-ngoyak pakaiannya, kalau masyarakat jahiliyah dulu, kalau ada yang mati, entah itu orang tuanya atau siapa, orang yang dia cintai, baju ini dikoyak-koyak, tarik-tarik, sampai robek-robek, sambil teriak-teriak histeris. Ini sudah gak wajar, sudah melanggar, karena itu haram, dilarang, bertentangan dengan kesabaran. Nangislah, gak apa-apa. Sedih, silahkan. Tapi sampai kamu ngoyak-ngoyak pakaian, haram. Itu sudah menyalahi iman. Begitu pula darabal hudud, menampari pipi. Yang Rasul sebutkan ini contoh saja. Yang intinya adalah orang jengkel dan tidak terima dengan takdir atau kejelekan yang menimpa dirinya. Contoh lainnya masih banyak. Rasul sebutkan ini contoh saja, sehingga masuk sama dalam apa yang Rasul katakan bukan dari kami, yang semakna dengan itu. Misalnya dia tidak ngoyak-ngoyak bajunya, tapi rambutnya dia apa? Dia ucel-ucel gitu. Biasanya perempuan. Ngelihat entah itu orang tuanya atau anaknya atau siapa mati, rambutnya dikoyak-koyak begini. Sama. Apa bedanya? Atau dia gak nampari pipinya, tapi gulung kuming di bumi. Sama. Sebagian orang kan begitu, gak tahan, gak terima dan tidak siap dengan cobaan ini, sehingga dia gulung-gulung di bumi. Wah, mungkin dia bentur-benturkan kepalanya, atau dia rusak barang-barangnya, dia banting piring, cangkir atau apa. Wah, kesal. Ini bertentangan dengan iman, tidak bersabar. Bagi seorang mukmin, dia sabar. Bukan hanya sabar, dia mengharap pahalanya di sisi Allah. Kalau dia sabar, dia berpahala, dan pahala itu yang dia inginkan. Makanya kata para ulama, kebaikan itu dalam artian kesabaran, kalau itu manis, kalau itu enak, kalian didahului oleh orang-orang yang jelek. Artinya gak perlu kalian, hatta orang jelek, istilahnya orang embongan, akan terlebih dahulu mendahului kalian. Kalau namanya sabar itu enak dan manis, gampang. Tetapi permasalahannya itu pahit, berat. Ya memang berat. Makanya tidak mampu memikul beban itu kecuali mukmin. Ada dasar iman pada dirinya. Enggak semua orang bisa memikulnya. Di situ tampak kelebihan orang-orang yang beriman. Dampak kalau dia bersabar mengharap pahalanya di sisi Allah, tentram jiwanya, tenang, damai. yang itu adalah kebahagiaan dalam hidupnya yang didambakan setiap orang tadi, tetapi gak semua orang bisa mendapatinya. Kalau ketika dapat musibah, dia marah, dia jengkel, dia teriak-teriak, dia nangis berlebihan, ngoyak-ngoyak baju, ini itu. Satu, itu haram. Dua, tidak akan tenang. Apa dengan itu kemudian tentram hatinya, lega? Enggak. Tambah sumpek dia, tambah sedih. Yang ketiga, percuma. Kamu mau bentur-benturkan kepalamu sampai pecah sekalipun, gak akan hidup ini yang mati. Terus hidup lagi. Bapakmu misalnya yang meninggal akan hidup. Karena kamu bentur-benturkan kepalamu, kamu gulung koming, kamu robek-robek, kamu pukuli kepala kamu dan lain sebagainya. Bisa hidup yang mati ini kembali? Gak akan. Makanya percuma. Selain kamu dosa. Tapi intinya tadi, tidak akan membawa kebahagiaan. Gak akan bahagia kamu. Kebahagiaan hanya pada kesabaran. Mengharap fadilah dan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian bagi seorang mukmin. Tidak akan ada kecuali bagi mukmin, seperti Rasulullah katakan. Oleh karenanya, kewajiban masing-masing untuk memperkuat imannya. Karena mukmin berarti iman, orang yang beriman. Memperdalam imannya agar kebahagiaan itu semakin dekat dengan dirinya. Dan itu hanya dengan ilmu yang bermanfaat yang dia pelajari dan amalan soleh. Pengamalan terhadap ilmu tersebut kita cukupkan sekian. Insyaallah kelanjutannya pertemuan depan. Yassarallah. Wassallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.